mengetahui sanad dan sahihnya sanad ternyata lebih condong dengan pendapat seseorang, pendapat Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya. Maka beliau mengatakan ajibtu li qaumin araful isnad wasihhatahu yadhabuna ila ra'i Sufyan. Saya heran terhadap suatu kaum yang mereka telah mengetahui sanad dan sahihnya sanad, yaitu orang yang telah mengetahui dalil, sahihnya dalil, ternyata lebih memilih pendapat Sufyan. Ini bentuk pengingkaran beliau terhadap orang yang meninggalkan dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, dengan beralasan mengikuti pendapat seorang imam. Dan Sufyan Ats-Tsauri termasuk dari imam. Bahkan pendapat beliau juga disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang suatu masalah dan menyebutkan pendapat para a'immah. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid, ketika menjelaskan asar al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala rahimahullah wa qad ammat al-balwa bihadal munkar khususan mimman yantasibu ilal ilm nasabu al habail fisaddi anil akhdi bil kitab was sunnah wasaddun nas an mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dimi amrihi wa nahyih. Dan sungguh telah tersebar balwa, bencana, bala bihadal mungkar, dengan kemungkaran ini. Yang dimaksud kemungkaran di sini adalah yaitu sudah mengetahui dalil malah mengikuti pendapat seseorang, meninggalkan dalil alasannya mengikuti pendapat seseorang. Ini kemungkaran ini. Ini dia dinilai kemungkaran. Jadi orang telah mengetahui dalil, memahami dalil, lalu mengikuti pendapat seseorang yang misi dalil. Ini namanya kemungkaran, kata beliau. Dan kemungkaran ini telah menyebar khususan, terkhusus dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Mereka-mereka yang dianggap berilmu ternyata jatuh dalam kemungkaran ini. Karena orang yang mengetahui dalil biasanya orang yang berilmu. Orang yang mengetahui sanad dan sahihnya sanad biasanya orang yang berilmu. Lalu mereka meletakkan habail, qawaid, membuat kaidah-kaidah untuk para pengikutnya. Yaitu menggalangi dari mengambil kitab dan sunnah. Jadi membuat kaidah sehingga pengikutnya tidak lagi merujuk kepada kitab dan sunnah. Tidak lagi di dalam berislam dengan dalil. Tapi cukup mengikuti pendapat ulamanya. Mereka membuat kaidah-kaidah. Jadi intinya agar supaya pengikutnya cukup dengan taklid. Ini. Wasaddun nas. Lalu mereka menghalangi manusia dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengalami untuk mengagungkan perintah beliau dan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan oleh muallif dalam kitab Usulu Sittah, termasuk subhat dari syaitan. Usul yang keberapa? Siapa yang ingat? Hah? Usul keberapa? Hah? Siapa yang bawa kitab Usul Sittah? Usul yang keenam, insyaallah, kalau enggak salah. Jadi setan membuat subhat, tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Nah, ain. Subhatnya setan. Jadi akhirnya manusia tidak merujuk lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Cukup pendapat ulama. Wa min dzalika qauluhum. Dan di antara kaidah mereka itu, di antara kaidah itu adalah ucapan mereka, la yastadillu bil kitabi was sunnah illal mustahid. Mereka tidak boleh langsung merujuk berdalil dengan kitab dan sunnah kecuali mujtahid. Kalau antum bukan mujtahid, jangan langsung berdalil dengan kitab, tapi harus berdalil dengan pendapat ulama ini, kaidah mereka. Karena yang boleh berdalil dengan kitab dan sunnah hanya mujtahid. Bahkan jenderal mereka sampai ekstrim, enggak boleh belajar Al-Quran dan Sunnah kalau orang awam. Ada yang lebih ekstrim lagi, karena bisa kena racun. Masa Quran Sunnah kok racun? Sampai ekstrim. Intinya itu ingin menggalangi manusia kembali kepada kitab dan sunnah. Ini hati-hati. Sedangkan syarat mujtahid mutlak berat sekali. Sampai kata beliau tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Lebih-lebih yang lainnya. Akhirnya. Lalu siapa yang akan memahami Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Allah al-musta'an. Wal istihad qading qata. Sedangkan istihad sudah terputus. Tidak ada lagi istihad. Akhirnya apa? Terputus berdalil dengan kitab dan sunnah. Coba. Ini bahayanya kaidah. Kaidah rusak. Dan biasa al-hawa. Al-bid'ah. Selalu membuat-buat kaidah. Yang intinya kaidah itu adalah untuk menjauhkan manusia dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Atau mengikuti manhaj salaf. Banyak kaidah-kaidah yang menyesatkan. Wayakul. Mereka lalu mengatakan, hadzalladzi qallattuhu a'lamu minka bil hadis wa binasihi wa mansuhihi. Wa nahbu dzalika minal aqwal. Lalu mereka, orang ini yang aku ikuti, yang aku takdirkannya itu lebih berilmu daripada kamu. Baik dalam masalah hadis, masalah nasih dan mansuh, dan yang lain. Dalilnya itu. Yang saya ikuti itu lebih berilmu daripada kamu. Ternyata ini menyebar sekarang ini. Lebih ilmu siapa sih kamu dengan ustadku? Gitu. Apa bedo nih? Akhirnya gitu senjatanya. Lebih ilmu siapa kamu dengan ustadku coba? Hah? Gitu. Bukan masalah lebih berilmu. Masalah apa dulu? Ini bukan perkara baru dari zaman dulu. Senjatanya mereka, para muqallidun. Asalnya gitu. Lebih berilmu siapa? Syekhmu dan syekhku. Hanya di bawah syekhnya. Allah musta'an. Apa mesti? Orang yang berilmu mesti lebih tahu. Begitu? Apa mesti orang yang ilmunya lebih banyak berarti enggak pernah salah, sedangkan yang ilmunya lebih sedikit salah terus? Begitu? Ini penting ini. Karena subhat yang kayak itu sudah menyebar. Bahkan di tengah-tengah sebagian komunitas yang mengaku salafiyun. Orang yang enggak mau meneliti, orang yang mau mengaji, hanya cukup sudahlah ikut. Apa sih masalahnya? Sudah berbicara Ustadz Tibar. Wah, sudah diam. Khalas. Tutup kunci rapat-rapat. Yang penting sami'na wa ata'na. Karena pas sudah berbicara Ustadz Tibar. Oke. Begitu manhaj. Begitu belajar agama. Allah musta'an. Lalu paginya apa? Lebih berilmu siapa kamu dengan dia? Gitu. badan. Ya ini. Kadang-kadang malah lebih tua siapa? Ada lagi, lebih dulu siapa belajar? Saya sudah belajar ketika kamu masih ingusan, katanya. Bukan dalil. Bukan dalil. Ini penting. Kita didik untuk ilmiah. Di dalam beragama untuk dengan dalil. Maka mu'alif rahimahullah dalam kitab yang masyhur Salatul Usul, di antara ilmu yang wajib diketahui adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Memahami agama Islam dengan dalil. Bukan dengan pendapat ulama, bukan, tapi dengan dalil. Dan yang semisal itu dari perkataan-perkataan yang lain. Kadang-kadang sebagian alal mustahil. Kalau ini menimpa alul hawa, alul bid'ah, mungkin kita masih has. Mereka memang begitu. Kalau ini sudah menimpa kepada orang yang mengaku salafiyun, ahlus sunnah, seperti itu modelnya. Alal musta'an. Akhirnya enggak ada orang ingin mengkaji, berusaha untuk meliti, berusaha untuk mempelajari mana yang sebetulnya sih yang benar. Enggak ada, sudah cukup. Sudah bercara fulan. Fulan kan lebih tahu. Akhirnya enggak ada orang berusaha untuk meneliti bagaimana masalahnya seperti apa. Apa sih dalilnya, apa sih hujan. Enggak mau sudah. Fulan sudah berbicara. Ya. Begitu dalam beragama. Ustadku sudah berbicara. Masing-masing ustadku. Akhirnya permusuhan antara ustadku dan ustadku. Mana ustadmu jadinya? Gak ada. Ustadku semua. Allah ustad. Bukan begitu dalam beragama. Allati ghayatuha tarku mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu tujuannya hanya satu, meninggalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazi la yantiku 'anil hawa, yang beliau itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Itu maksud wal i'timadu ala kauliman yajuzu alaihil khata'u wa ghairuhu minal a'imah yuhalifuhu wa yamna'u kaulahu bidalilin wa ma min imamin illa walladhi mahu badul ilmi la kulluh. Jadi meninggalkan Rasul dan bersandar. Ini akhirnya. Karena sudah meninggalkan mengikuti Rasul SAW. Akhirnya bersandar. Terhadap pendapat orang yang memungkinkan salah. Coba. Meninggalkan mengikuti Rasul yang maksum. Yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ditinggalkan malah. Akhirnya apa? Bersandar dengan pendapat seseorang yang mungkin salah atau yang selain dia dari kalangan para a'immah yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menolak perkataannya dengan dalil. dan tidaklah seorang imam, maka tidaklah dari seorang imam kecuali yang bersamanya itu hanya sebagian ilmu, tidak dimiliki seluruh ilmu. Maksudnya bahwasanya walaupun seorang imam itu pun ada keterbatasan ilmunya, ada keterbatasan ilmunya, masing-masing tidak memiliki seluruh ilmu agama Islam. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau ketika beliau menjelaskan tentang masalah ini, walaupun sudah jadi a'immah atau fuqaha, kata beliau, kama kana yuqal fi a'immatit tabi'in al-arba'ah Sa'id Ibnul Musayyib imamu ahli al-Madinah wa ata ibni rabah ibnu abi rabah imamu ahli makkah wa ibrahim an-nahai imamu ahli al-kufah wal hasan al-basri imamu ahli al-basrah kana yuqal a'lamuhum bil halal wal haram sa'id ibnu musayyib wa a'lamuhum bil manasik ata wa a'lamuhum bis shalah ibrahim wa ajmahum al hasan semuanya imam, semuanya a'immah. Bagaimana dikatakan para kepada imam tabi'in yang empat yaitu Sa'id bin Musayyib imam ahlul Madinah ata bin Abi Rabah atau bin Abi Rabah imam ahlul Makkah, Ibrahim An-Nahai imam ahlul Kufah, dan Hasan Al-Basri imam ahlul Basrah. Tapi masing-masing dikatakan yang lebih tahu, yang lebih berilmu tentang halal haram Sa'id bin Musayyib. Di antara mereka yang lebih berilmu tentang halal haram Sa'id bin Musayyib. Di antara mereka yang lebih berilmu dalam masalah haji atau di antara mereka yang lebih berilmu dalam masalah sholat Ibrahim, dan yang memiliki semuanya Hasan. Di masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan walaupun imam, karena punya kelebihan dan punya kekurangan tidak mesti benar terus, nggak pernah salah, nggak mesti. Bahkan di antara a'immah kadang-kadang terjatuh dalam kesalahan. Lebih-lebih bukan imam, lebih-lebih hanya sebatas ustaz. Tidak boleh langsung, nggak mungkin ustaz kita salah. Kok bisa seperti itu? Sejak kapan pun manhaj seperti itu? Enggak mungkin ustaz saya salah. Ini orang yang sudah enggak mau mengkaji. Orang yang punya anggapan semacam itu orang yang tidak mau meneliti lagi. Jadi cukup enggak mungkin ustaz saya salah sudah. Akhirnya enggak mau mengkaji, enggak mau meneliti. Masalahnya apa? Apa alasannya? Enggak mau sudah. Karena sudah pokoknya ustaz saya enggak mungkin salah. Dan ustaz saya lebih berilmu daripada ustazmu. Alah ustaz. Tidak. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kemungkinan bisa salah. Bahkan sudah kita lalui asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang paling utama setelah para nabi. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar Ibn Khattab. Bisa keliru. Maka Ibnu Abbas mengingkari dengan keras. Ketika beliau menyampaikan hadis, lalu orang-orang berpendapat. Tapi Abu Bakar dan Umar berkata begini. Mengingkari dengan keras. Mana enggak boleh. Menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan karena mengikuti perkataan seorang imam umpamanya atau seorang yang utama. Kita beragama itu hendaknya dengan dalil. Ketika menghadapi permasalahan yang di situ ada khilaf, kalau kita mampu kita berusaha untuk meneliti, mempelajari. Bukan langsung lebih ilmu siapa sih? Lebih banyak siapa sih? Ini orang yang gak mau mempelajari. Ini 10 orang. Ini sendirian. Masa 10 yang salah? Sendirian yang benar? Bukan begitu cara memahami. Salah benar bukan jumlah. Salah benar itulah dalil. Lalu tambah lagi, ini 25 orang, ini 2 orang. Masa yang 25 salah? Bukan begitu cara memahami permasalahan. Dalil. Ada lagi dengan konsep lebih tua siapa? Bukan cekan situ. Masalahnya apa? Pelajari. Kita harus mempelajari. Nah, bagi yang tidak bisa mempelajari, diam. Jangan berbicara. Bagi yang tidak bisa mempelajari, mengkaji, lebih baik diam, lebih aman diam. Ini ya ikhwan. Ini imam, tabi'in pun masing-masing punya kelebihan di antara mereka. Maka boleh jadi akhirnya dalam masalah ini imam ini salah, yang ini benar. Dalam masalah ini imam ini yang benar, dalam ini salah. Karena masing-masing mempunyai kelebihan. Ini maksudnya. Itu hal yang biasa. Bahkan kadang-kadang saling mengingkari antara mereka. Biasa. Saling pengingkaran dan pengingkaran keras. Ketika mengingkari yang lainnya dengan keras, biasa. Tapi semuanya tetap masih a'immah. Masih ulama. Dan yang lain masih mengambil ilmunya. Ini penting. Karena sekarang ini Allah musta'an. Kalau sudah dikatakan ulama atau syekh, seolah enggak boleh diingkari. Kalau mengingkari umpamanya pendapatnya atau tidak mengikuti pendapatnya, langsung berarti mencela ulama. Bukan. Tentunya ketika mengingkari pendapat ulama dengan dalil, dengan bukti. Tapi juga tetap menghormati dia seorang ulama. Tidak boleh dijatuhkan. Walaupun kita enggak sependapat dengan perkataannya. Kita tidak mengikuti pendapatnya. Tidak mengikuti perkalannya. Tapi tetap kita menghormati karena dia seorang ulama. Bukan langsung dijatuhkan. dicaci maki. Kita lanjutkan. Wal wajib ala kulli mukallaf idza balaghul dalilu min kitabillah wa sunnati rasulih wa fahima makna dzalika ayyan tahi ilahi wa ya'mal bih wa in khalafahu man khalafahu maka wajib bagi setiap mukallaf, itu seorang yang telah diberi beban, diberi tanggung jawab, taklif, itu orang yang sudah baligh, baik laki-laki perempuan, apabila telah sampai kepadanya dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah memahami maknanya, maka wajib dia berhenti di situ. Itu mengikuti dalil sudah. Dan mengamalkan dalil. Enggak boleh lalu ada pendapat yang lain enggak sih? Ada enggak kalam yang lain? Jangan. Kalau dia sudah sampai pada dalil dan sudah paham maknanya dengan penjelasan para ulama, ya sudah. Enggak boleh lalu nunggu-nunggu, barangkali ada pendapat yang lain, kita tunggu dulu lah. Bagaimana arahan dari ustaz kita umpamanya? Sudah ada dalil lah. Sudah. Pegang dengan dalil. Kata beliau, wa in khalafahu man khalafahu. Walaupun diselisih, siapa yang menyelisih dalil, tetap berpegang dengan dalil. Enggak usah khawatir. Walaupun orang lain menyelisihinya, walaupun semua orang menyelisihinya, hendaknya berpegang dengan dalil. Jangan oh kita nanti musyawarahkan dulu lah. Tanya pada ulama, oh ini haram. Setelah itu, oh itu kita haram. Iya, tapi kita musyawarah dulu nanti. Gimana sudah jelas dijelaskan oleh ulama haram. Masih kita musyawarah dulu. Kadang-kadang sudah saya sendiri yang menjawab pertanyaan, ya mana saya hukumnya ini itu haram masih, oh setelah itu di belakang, oh kita musyawarah dulu. Kama qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian di Rabb kalian. Yang diturunkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Diturunkan dari Rabb kalian Al-Quran dan Sunnah. Wala tattabi'u min duni awliya. Jangan kalian mengikuti yang selainnya dari para wali. Qalilam ma tadzakkarun, tapi sedikit. Yang mengambil pelajaran. Dalam surah Al-A'raf ayat ketiga. Wa qala ta'ala awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yudla alaihim inna fi dzalika rahmah wa dzikra liqaumi yu'minun. Apakah belum cukup kepada mereka? Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu kitab yang dibacakan kepada mereka, itu Al-Quran, dan sungguhnya di dalam itu adalah rahmah dan peringatan bagi orang yang beriman. Apakah kita enggak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah? Sebenarnya dengan pemahaman salaful ummah. Wa qad taqaddama hikayatul ijma' ala dzalik wa bayanu annal muqallid laisa min ahli al-ilm wa qad haka aidan Abu Umar ibnu Abdul Bar wa ghairuhu al-ijma' ala dzalik. Dan sudah dijelaskan di depan tentang ijma' masalah itu, yaitu barang siapa yang telah sampai padanya dalil, wajib dia mencukupkan dengan dalil, wajib dia berhenti dengan dalil. Ini sudah ijma' para ulama. Dan juga telah disebutkan di depan, menjelaskan bahwasanya muqallid bukan dari kalangan ahlul ilmu. Orang yang taqlid itu bukan dari kalangan ahlul ilmu. Dan juga telah menjelaskan, menerangkan juga Abu Umar Ibn Abdul Bar dan selainnya tentang ijma' masalah itu. Maka hendaknya kita di dalam berislam berusaha untuk berpegang dengan dalil. Biasakan kita mengkaji, meneliti. Kultu, kata Syekh. Saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman, la yukhalifu fi dhalika illa juhalul muqallidah. Dan tidak ada yang menyisih hal ini, yaitu wajibnya berhenti dengan dalil. Barang siapa yang telah sampai kepadanya dalil, maka dia harus cukup dengan dalil, tidak perlu mencari yang lain. Maka tidak ada yang mengisi hal ini kecuali orang-orang bodoh yang taklid. Lijahlihim bil kitabi was sunnah. Karena kebodohan mereka pada kitab dan sunnah. Wa rahbatihim anhuma. Dan karena kebencian mereka kepada kitab dan sunnah. Wa haulai wa in dunnu annahum muttaba'u al-a'immah fa innahum fil haqiqah qad khalafuhum wattaba'u ghayra sabilihim kama qaddamna min qawli Malik wasyafi'i wa Ahmad. Dan mereka-mereka itu yang taklid, ya, mereka di dalam beragama taklid, tidak mau mengikuti dalil, bahkan menyelisih dalil, walaupun mereka menyangka bahwasanya mereka mengikuti a'immah. Saya ikut imam fulan. Atau saya ikut Syekh fulan, saya bersama Syekh fulan umpamanya. Ngakunya, nyangkanya. Maka sesungguhnya hakikatnya mereka itu menyelisih a'immah. Karena a'immah semuanya menasihati, apabila telah jelas baginya dalil, maka ikutilah dalil. Para imam, Dengan berbagai macam redaksi, tapi semakna dengan itu. Tidak ada seorang imam yang memang menganjurkan pengikutnya untuk mengikuti pendapatnya walaupun mencari dalil, enggak ada. Enggak ada. Begitu juga para ulama. Ulama Ahlussunnah. Tidak ada yang menasihati pengikutnya untuk mengikuti pendapatnya walaupun mencari dalil. Enggak ada. Maka mereka-mereka yang menyangka mengikuti a'imam, mereka para imam atau mengikuti ulama, akhirnya mengikuti pendapatnya ulama sedangkan demikian dalil, ini hakikatnya tidak mengikuti ulama, tidak mengikuti a'imah, hanya ngaku. Dan mereka mengikuti bukan jalannya a'imah. Ada sebagian orang mengaku saya bersama Syekh Fulan. Syekh Fulan nasihati jangan taklid dengan pendapat saya. Menasihati. Sering menasihati, jangan ikuti dalil. Dan sayanya juga menasihati. Siapapun ulama bisa salah, bisa benar. Jadi para ulama menasihati seperti itu. Maka hakikatnya mereka yang mengatasnamakan mengikuti ulama tapi lalu taklid dengan ulamanya, tidak peduli dengan dalil, tidak peduli dengan hujjah, hakikatnya tidak mengikuti ulama. Kama qaddamna min qawli Malik wa Syafi'i wa Ahmad, sebagaimana telah kita sebutkan perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mungkin sampai sini dulu. Masih panjang perkataan beliau, tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf apabila benar dari Allah dan Rasulnya, apabila salah dari saya dan dari syaitan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.